Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد جماعة رحمني ورحمكم الله. Tidak bosan dan tidak jemu kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Allati la tu'addu wa la tuhsa. Kenikmatan yang tidak bisa untuk kita menghitung-hitungnya dan juga membilangnya. Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengharuskan bagi kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb kalian, mengumumkan kepada kalian apabila kalian mau bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian. Kenikmatan apa saja? Kenikmatan yang sifatnya umum, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat hidup, nikmat umur. Kalau kalian mau mensyukuri kenikmatan itu semua, niscaya akan aku tambah kenikmatan itu kepada kalian. Tapi manakala kalian ingkar kepada kenikmatan tersebut, ketahuilah sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma yaf'alu bi'adzabikum in syakartum." Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengadab kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menurunkan azab kepada kalian in syakartum, dengan syarat manakala kalian mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita bisa memanfaatkan sebagian kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, memanfaatkan sebaik-baiknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah oleh kalian 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain, kata beliau. Di antaranya beliau sebutkan, manfaatkanlah nikmat hidup sebelum datang kematian. Manfaatkanlah nikmat hidup sebelum datang kematian. Tadi kita sebutkan bahwasanya hidup di antara bentuk kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Kalau amalan-amalan seseorang itu baik, maka akan menambah bekal, akan memperberat timbangan kebaikan dia nanti di hari akhir. Karenanya di dalam Islam tidak boleh seseorang itu meminta untuk meninggal, meminta untuk mati. Tidak boleh. seberat apapun, sebanyak apapun ujian, musibah yang dia alami, tidak boleh, "Ya Allah, matikanlah aku saja, lebih baik aku mati daripada aku hidup seperti ini," misalnya. Tidak boleh yang demikian. Haram hukumnya di dalam Islam. Kenapa? Kalau sebelumnya kita ada amalan-amalan kejelekan, amalan-amalan yang tidak baik, dengan adanya hidup kita bisa istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dulunya sudah amalan-amalan yang dia lakukan adalah amalan baik, maka dengan adanya kehidupan akan semakin memperberat timbangan amalan kebaikan dia nanti di hari akhir. Manfaatkanlah hidupmu sebelum datang matimu. Manfaatkan, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Umur bukan menjadi halangan untuk kita belajar ilmu agama yang benar. Bagaimana atau sebenarnya caranya salat yang benar? Bagaimana caranya takbiratul ihram yang benar? Bagaimana caranya ruku, sujud, sedekap yang di dalam sholat yang benar? Bagaimana caranya sujud sahwi misalnya? Nah, umur bukan menjadi halangan untuk belajar, untuk mengenal Islam, karena ini nanti yang akan menjadi bekal kita. Ini yang akan menjadi perkara yang membuat seseorang itu bisa masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Berislam dan beriman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannah illa nafsun muslimah." Tidak akan bisa masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala kecuali seorang jiwa yang muslim, berislam dengan keislaman yang benar. Nah, Islam, jamaah rahimani wa rahimakumullah, maknanya adalah al-istislam. Jadi kalau orang itu mengatakan saya seorang muslim, maknanya adalah saya seorang yang mustaslim, orang yang berserah diri. Islam itu maknanya berserah diri. Berserah diri kepada apa? Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya berserah diri kepada Allah? Caranya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala bitauhid, dengan mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu, dan juga tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya berserah diri kepada Allah. Dan juga wabara'atum minasyirki wa ahlih, dan berlepas diri dari segala macam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan para pelaku kesyirikan. Itu cara kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu wa bara'atu minasyirki wa ahli. Naam. Dan juga mentaati seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Terkandung di dalam makna tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya kalau kita mengatakan saya itu agamanya Islam, maknanya saya siap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang tadi kita sebutkan. Beribadah hanya untuk Allah, salat untuk Allah, puasa untuk Allah, zakat untuk Allah, infak untuk Allah Subhanahu wa taala. takut hanya kepada Allah. Rasa cinta yang mutlak hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakal hanya kepada Allah. Ngalap berkah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itara makna mengesakan, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian juga tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Allah memerintahkan kepada kita salat 5 waktu. Misalnya, jalankan. Tidak boleh bolong-bolong. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada seorang suami misalnya untuk bertanggung jawab di dalam rumah tangga. Laksanakan. Memberikan nafkah. Memberikan nafkah kepada istri, kepada anak-anak. Laksanakan. Islam memerintahkan atau melarang untuk berbuat riba. Jauhi dan tinggalkan. Walaupun berbagai macam bentuk tawaran-tawaran menggiurkan. Tanpa survei misalnya, ya kan? Sering banyak kita baca. Tapi itu riba. Nah, tinggalkan. Dan berbagai macam bentuk perkara-perkara yang lainnya. Serta berlepas diri dari berbagai macam bentuk kesyirikan, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Berlepas diri, tidak ikut-ikutan. Nah, baik kepada zatnya maupun kepada para pelakunya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di mana hadis ini hadis yang kedudukannya sangat agung di dalam Islam. Yakni hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dengan niatnya. Betapa niat itu memiliki peranan yang sangat penting pada diri seorang hamba. Karenanya kata Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, Sulaiman ibnu As'af As-Sijistani rahimahullah, beliau mengatakan, nazartu fil hadithi al-musnad, aku melihat di dalam sebuah kitab karangan Imam Ahmad Al-Musnad, gurunya beliau. Nah, jadi kalau belajar Islam dimanapun itu caranya dengan cara talaki, bertemu langsung, berguru. Nah, tidak bisa belajar Islam hanya dengan mendengarkan radio misalnya. Boleh, silahkan, tetapi mengandalkan itu saja tidak bisa. Terkadang mendengarkan radio, nah, yang didengarkan semangat, yang mendengarkan tidur. Taib, talaki. Nah, duduk, belajar, sabar. Nah, sabar, mujahadah, ada perjuangan di dalamnya, bersungguh-sungguh. Taib. Kata Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, aku melihat hadis di dalam kitab Musnad yang di dalamnya terdapat 4000 hadis. Tsumma nadartu fa idza madarul arba'ati alafi hadithin ala arba'ati ahaditha. Kemudian aku memperhatikan dari 4000 hadis tadi ternyata semuanya berputar pada 4 hadis. Subhanallah. Naam. Keempat hadis tersebut, yang pertama adalah hadis An-Nu'man bin Bashir, al-halalul bayyinu wal-haramu bayyin, yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu juga sudah jelas. Halal haram terkait dengan makanan, minuman, semuanya telah jelas di dalam Islam. Kalau ada pertengahan di antara keduanya, maka itu adalah perkara-perkara yang syubhat, yang remang-remang bahasanya. Terus bagaimana kita kalau menghadapi perkara tersebut? Tinggalkan. Famanittaqash syubhat Barang siapa yang dia menjaga diri dari perkara-perkara yang samar-samar tadi, maka dia telah menjaga diri, menjaga kehormatannya dan juga agamanya. Tayyib. Kemudian yang kedua adalah hadis Umar yang sedang kita baca. Innamal a'malu binniyati, sesungguhnya setiap amalan itu tergantung dari niatnya. Dan yang ketiga adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, innallaha tayyibun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha baik. La yakbalu illa tayyiban, dan Allah tidak akan pernah menerima sesuatu kecuali dari yang baik-baik. Jadi di dalam Islam enggak dikenal istilah adanya, mohon maaf, seseorang yang dia mencuri kemudian hasil curiannya dia bagikan kepada anak orang-orang miskin misalnya, atau dia infakkan. Tetap tidak boleh di dalam Islam cara yang demikian. Nah, kenapa? Caranya mencuri tidak baik, tidak benar. Dalam hadis Abu Hurairah tadi kita sebutkan, Allah tayyibun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ma baik. La yakbalu illa tayyiban, dan Allah tidak akan menerima kecuali dari yang baik-baik. Harta yang didapat misalnya dari menipu, berbuat khianat atau korupsi, kemudian dia gunakan untuk ibadah kepada Allah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia umrah, dia haji misalnya pakai dana yang seperti itu, dia bangun masjid misalnya dari harta judi, pasang lotre, waliyadubillah menang, taruhlah demikian. Kemudian hasilnya sudah, ini syukur saya bangunkan masjid, gak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban, harus dari sumber yang baik-baik. Bekerja di sawah, dapat panenan, dijual sebagiannya, dia infakkan, itu yang diterima oleh Allah. Nah, berjual beli dengan jujur, ada keuntungan, sebagian keuntungan dia sisihkan, dia bangun masjid, itu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari jalan kejelekan. Nah, wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihi al-mursalin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada orang-orang beriman sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dengannya kepada segenap para rasul. Kemudian hadis ketiga adalah hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara bentuk baiknya Islam seseorang, di antara, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, di antara bentuk, di antara tanda bagusnya dan baiknya Islam seseorang, apa? Tarkuhu ma la ya'nihi, meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Meninggalkan perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat untuk dirinya. Min husni islamil mar'i, di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia tinggalkan perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat untuk dirinya. Nah, bahkan terkadang justru itu menjadikan pintu dan celah datangnya azab Allah Subhanahu wa taala, waliyadu billah. Perkara-perkara yang memang tidak ada faedah dan manfaatnya dia tinggalkan, baik berupa ucapan maupun berupa perbuatan. Nongkrong, gak ada faedahnya, apa faedahnya? Dia tinggalkan. Berbicara, bercanda disisipi dengan kedustaan-kedustaan, tidak ada faedahnya, bahkan itu menjadikan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Itu diantara bentuk baiknya keislaman seseorang. Nah, mohon maaf, sebagian mengejar hobi, kesenangan yang sejatinya gak ada manfaat, dan bahkan cenderung itu mengeluarkan sekian harta. Hobi memodifikasi motor, hobi memodifikasi mobil, hobi ini, hobi itu, yang tidak ada faedahnya sama sekali. Tidak menambah ketaatan kepada Allah, tidak menjadikan bertambah rasa takutnya kepada Allah, tidak menjadikan dia ingat akan kematian. Tinggalkan, ganti dengan yang lainnya yang lebih bermanfaat. Membaca Al-Quran, membaca buku-buku agama, belajar agama. Karenanya Nabi SAW mengatakan, ni'matani, ada dua kenikmatan. Magbunun fihima kathirun minan nas. Ni'matani yang sebagian besar manusia itu tertipu dengan dua kenikmatan tersebut. Maknanya disebutkan, kenapa dinamakan dia magrur, tertipu dengan kedua kenikmatan tersebut, karena dia mendapatkan dua kenikmatan tersebut tetapi tidak dia manfaatkan sebaik-baiknya. Akhirnya dia tertipu, terlena dengan dua kenikmatan tersebut. Kenikmatan pertama adalah as-sihatu, sehat. Saat tubuhnya sehat, terlena dengan tubuh yang sehat. Hobinya kesana, kesini, kesitu. Nah, lupa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu sakit, begitu sebagian tubuhnya sudah tidak bekerja sebagaimana biasa, baru kemudian dia mempunyai angan-angan. Duh, kalau dulu saya demikian dan demikian, niscaya saat sakit begini saya akan bisa tahu bagaimana caranya sholat yang benar saat saya sakit misalnya. Kemudian yang kedua adalah wal farag, dan nikmat waktu luang. Adanya nikmat waktu luang yang sebagian besar manusia tidak memanfaatkan sebaik-baiknya. Habis untuk bercanda, habis untuk ngobrol, habis untuk plesiran, nah, dan lain sebagainya. Kedua kenikmatan ini, ini termasuk juga kenikmatan yang tadi diingatkan Nabi SAW dari lima perkara sebelum datang lima perkara yang lain. Hidup sebelum datang kematian, waktu longgar sebelum datang nanti waktu sibuknya, sehat sebelum datang sakit, kaya lapang sebelum datang miskin. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kata beliau rahimallahu taala juga, كتبتُ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 500,000 حديث انتخبت منها ما ضمنته هذا الكتاب. Kata Imam Abu Dawud rahimallahu taala, aku menulis 500,000 hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku menyeleksi, kata beliau, dari 500,000 hadis tersebut, apa-apa yang aku masukkan ke dalam kitab. Beliau punya kitab namanya Kitab Sunan, Sunan Abu Dawud. Dan aku kumpulkan di dalamnya, dalam Kitab Sunan Abu Dawud, 4,800 hadithin. Aku kumpulkan di dalamnya 4800 hadis. Wa yakfi al-insanu li dinihi min dhalika 4 ahadith. Atau wa yakfi al-insana li dinihi min dhalika 4 ahadith. Dan 4 hadith, bayangkan, dari 4800 hadith, maka sesungguhnya seseorang itu cukup baginya dengan adanya 4 hadith. Yang pertama adalah hadis al-a'malu bin niyat. Kalau betul-betul seseorang memperhatikan hadis ini, setiap amalan tergantung dengan niatnya. Maknanya niat kita harus benar. Sebuah amalan benar atau tidaknya tergantung dengan niatnya. Diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung dari niatnya. Nah, teranggap ataukah tidak tergantung pula dari niatnya. Berarti niat ini harus benar. Niat harus benar. Jangan sampai kita telah lelah, letih melakukan sebuah ibadah karena niatnya tidak benar, jadinya perkara yang sia-sia. Kata Allah Subhanahu wa taala, hal adullukum hal taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maukah kalian aku beritahukan orang yang paling merugi amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Yani orang-orang yang dia dhalla sa'yukum fil hayatid dunya. Orang-orang yang dia keliru, salah di dalam melangkah saat mereka hidup di atas dunia. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, kata Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang dia sebenarnya itu langkahnya salah. Sebenarnya dia itu apa yang dia lakukan batil. Keliru, tidak benar dan tidak tepat di sisi syariah. Nah, namun bersamaan dengan begitu, wayasabun, tapi mereka menyangka dan mengira bahwasanya mereka itu adalah orang yang melakukan sebaik-baik amalan. Karena dia menyangka dan mengira telah melakukan sebaik-baik amalan, sebaik-baik perbuatan, sehingga dia bisa mengeluarkan hartanya, menghabiskan waktunya, sebagian umurnya dia curahkan tenaganya untuk melakukan amalan tersebut, tapi ternyata keliru. Di antara sebab kekeliruannya adalah niat yang salah. Nah, niat yang salah. Tayyib, maka niat ini perkara yang sangat penting. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya pula, bahwasanya neraka itu dinyalakan di awal kali untuk 3 golongan. Neraka itu dinyalakan untuk 3 golongan. Golongan yang pertama adalah golongan orang-orang yang dulunya berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ditampakkan kenikmatan yang akan dia dapatkan kalau dia masuk surga. Dan dia pun mengakuinya. Tetapi ternyata saat dia berjuang, ternyata saat dia membela agama Allah Subhanahu wa taala, niatnya tidak ikhlas karena Allah. Niatnya semata-mata biar mendapatkan gelar pahlawan, biar mendapatkan gelar pemberani, biar mendapatkan gelar ini dan itu, pejuang. Waqad qil, dan sudah dia dapatkan itu saat di dunia, pejuang Islam, memperjuangkan Islam misalnya, pahlawan dan ini dan itu. Nah, amalan yang besar, tapi niatnya salah, menjadikan dia tersungkur kepada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah orang-orang yang belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, tapi niatnya juga tidak benar, semata-mata ingin dikatakan alim, orang yang berilmu, supaya dikatakan pak kiai, pak ustaz, dan yang lain sebagainya, sehingga amalan dia, perbuatan dia jauh dari bimbingan Islam. Naam. Fala haula wala quwata illa billah. Dia pun tersungkur dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga adalah orang-orang yang senantiasa berinfak. Di pagi hari, di sore hari. Tapi semata-mata agar dikatakan sebagai orang yang dermawan. Naam, orang yang gemar membantu. Tidak ikhlas semata-mata karena Allah, agar usahanya sukses misalnya. Kumpulkan anak yatim, dikasih uang. Anak yatim sudah berdoa, doakan agar cita-cita saya terkabul misalnya. Hadza la yanbaghi. Ini tidak semestinya untuk dilakukan. Nah, tujuan dunia. Nanti juga akan disebutkan sekian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Nah, adanya celaan bagi orang-orang yang melakukan amalan akhirat tetapi niatnya dunia. Nah, yang kedua adalah hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Empat hadis yang cukup bagi manusia, kata Imam Abu Dawud tadi, mewakili 4800 hadis. Hadis yang pertama tentang sesungguhnya setiap amalan tergantung niatnya. Hadis yang kedua tentang diantara tanda kebaikan Islam seseorang, dia tinggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Nah, debat misalnya hanya untuk mempertahankan apa yang menurut dia baik, menurut orang lain tidak baik. Debat akhirnya, pokoknya yang ini, oh tidak, yang itu pokoknya. Wah, akhirnya debat, ujung-ujungnya berantem, ujung-ujungnya tidak saling sapa. Nah, dia nomor satu, saya nomor dua, afwan saja. Apa faedahnya? Tinggalkan perkara yang seperti ini, berdebat ini, debat itu. Subhanallah. Nah, masih banyak perkara yang bisa kita lakukan yang memberikan manfaat untuk kita jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunu al-mu'minu mu'minan hatta la yarda li akhihi illa ma yarda li nafsihi. Hadis yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna keimanan seorang mukmin hingga dia ridha kepada saudaranya dengan apa-apa yang dia ridha kepada dirinya sendiri. Ini menunjukkan adanya al-mahabbah, kasih sayang, kecintaan setiap muslim, setiap mukmin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan memang demikianlah. Ikatan persaudaraan kita itu dibangun di atas Islam, dibangun di atas sunnah, bukan dibangun di atas yang lainnya. Tidak. Dia orang Jepang, saya orang Indonesia. Pada sesama muslim, persaudaraan itu dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, al-mahabbah, kecintaan itu dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna ikhwah. hanya saja setiap mukmin itu adalah bersaudara. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu. La tadkhulunal jannah hatta tu'minu." Kalian tidak akan bisa masuk ke dalam surga hingga kalian beriman. Ini tadi kita sebutkan. Keislaman, keimanan itu sebagai syarat mutlak seseorang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang tidak Islam, tidak iman, tidak akan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah ibaratkan itu ibarat onta yang masuk kepada lubang jarum. Bisa apa tidak? Tidak akan bisa. Onta kok masuknya di lubang jarum? Tidak akan bisa. Nah, Nabi tadi mengatakan, "La tadkhuluna al-jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu," kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kalian tidak akan bisa merasakan hakikat keimanan manakala kalian tidak saling mencintai. Tidak saling mencintai satu yang lainnya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan berdasarkan kelompok, golongan dan yang lain sebagainya. Tidak. Itu Muslim, Muslim saudara. Nah, walaupun terpisah benua, walaupun terpisah lautan, musibah yang menerima, yang menimpa mereka, kita pun juga ikut merasakan, mendoakan agar musibah itu menjadikan sebagai penggugur atas dosa-dosa mereka, agar Allah memberikan kesabaran kepada mereka, membantu apa yang kita bisa bantu untuk meringankan beban mereka. Walaupun kita katakan, kita pun gak kenal siapa orangnya, namanya, warna kulitnya apa. Nah, kecintaan karena Allah Subhanahu wa taala, mahabbah. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, nah, bahwasanya tidak sempurna keimanan seseorang, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khairi. Nah, tidak sempurna keimanan seseorang hingga dia mencintai saudaranya, dia mencintai saudaranya, menyayangi saudaranya sebagaimana dia menyayangi pada dirinya sendiri dari kebaikan. Nah, itu bukti kecintaan kita kepada sesama muslim. Kalau ada kebaikan kita tunjukkan, kalau ada kejelekan kita ingatkan. Itu bukti kita cinta kita kepada sesama muslim. Nah, bukan kalau ada kebaikan kita simpen sendiri, wis pokoknya untuk saya sendiri. Bukan kemudian juga kalau ada keburukan kita diamkan, wis pokoknya urusan kamu. Tidak. Bukan demikian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada kebaikan kita tunjukkan, ada kejelekan kita ingatkan. Nah, dan yang keempat adalah hadis al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap amalan tergantung dari niat. Atau di dalam riwayat yang lain, al-a'malu binniyat, setiap amalan pasti diiringi dengan niat. Wa kilahuma yaqtadhi al-hasra 'ala sahih. Keduanya itu, yakni setiap amalan tergantung niatnya, atau setiap amalan pasti diiringi dengan niat, keduanya itu memberikan konsekuensi adanya pembatasan. Nah, adanya pembatasan. Apa maknanya? Maknanya sebagian para ulama mengatakan sesungguhnya amalan itu benarnya, teranggapnya, diterimanya itu harus dengan adanya niat. Amalan itu akan bisa diterima oleh Allah apabila ada niatnya. Nah, kalau semata-mata beramal begitu saja tanpa ada niat, ya tidak diterima oleh Allah. Nah, misal seseorang yang, mohon maaf, kurang normal dalam hal akal. Seseorang yang kurang normal di dalam hal akal. Nah, Kita ajari sholat. Bisa mungkin dia gerakan-gerakan sholat, bisa mungkin dia membaca sebagian doa-doa sholat. Mungkin bisa baca subhanallah, kan demikian. Kalau tidak bisa baca Al-Fatihah, cukup baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar misalnya. Mungkin bisa, gerakan-gerakannya juga sama, takbiratul ihram, Allahu Akbar, rukuk, sujud. Tapi satu, dia tidak bisa berniat. Amalan yang dia lakukan itu, walaupun gerakannya gerakan sholat, tapi itu tidak ada niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ngerti dia. Nah, maka bagaimana sholatnya yang gak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Gak teranggap, la yu'tabar. Ini diantara makna setiap amalan harus dengan niat. Maksudnya setiap amalan itu benar, dianggap benar, diterima oleh Allah, harus bersama dengan niat. Nah, gak boleh kosong dari niat. Baik. Jama'a rahimani wa rahimakumullah. Maka berarti di dalam pengertian yang pertama ini maknanya wa ala hadza fal a'malu innama urida biha al a'malu syar'iyyatu al muftaqiratu ila niyyah. Berarti makna yang pertama ini maksudnya adalah amalan-amalan yang syar'i yang membutuhkan kepada niat, harus betul ada niatnya. Nah, kalau tidak ada niat, ya maka tidak teranggap amalan tersebut. Adapun amalan-amalan yang tidak membutuhkan niat, ya maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti seseorang makan. Nah, makan ini kan nggak butuh niat. Saya makan untuk ibadah kepada Allah. Tidak. Nah, makannya hukumnya mubah. Makan silakan. Mau makan silakan. Mau tidak makan juga tidak mengapa. Minum pun demikian. Taib. Dan yang lainnya. Demikian juga mengembalikan amanah, mengembalikan barang tanggungan, mengembalikan barang yang diambil. Fala yahtaju syai'un min dhalika ila niyyah. Maka tidak membutuhkan sesuatu tersebut dari niat. Maka pengertian yang pertama ini fa yakhussu hadza kulluhu min umumil a'mali almadhkurati hahuna. Dikhususkan seluruhnya itu pada keumuman amalan-amalan yang telah kita sebutkan di sini tadi. Taib. Satu lagi. Berkata yang lainnya bal a'malu hahuna ala umumiha. Definisi atau makna yang kedua, amalan di sini amalan yang secara umum, tidak hanya khusus amalan-amalan yang syar'i yang membutuhkan niat, tapi amalan yang umum. Nah, la yakhussuhu minha syai'un, tidak ada yang mengkhususkan, semuanya membutuhkan niat. Nah, bayar utang misalnya. Kalau pendapat pertama tadi, membayar utang bayar aja, nggak perlu niat. Nah, karena itu memang kewajiban dia. Baik. Kalau pendapat yang kedua, seluruhnya harus membutuhkan niat. Nah, membutuhkan niat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini yang bisa kita ambil di pertemuan malam hari ini insyaallah taala. Penjelasan lebih rincinya mungkin bisa kita ambil di pertemuan selanjutnya. Nah, terkait dengan niat ini. Nah, kita masih berada di hadis tentang sesungguhnya setiap amalan itu betul-betul tergantung niatnya. Tergantung niatnya. Dan sudah kita sebutkan jamaah rahimani wa rahimakumullah bahwasanya fungsi dari niat itu diantaranya yang pertama untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Sama-sama sholat dua rakaat, apa yang dia lakukan? Apa sholat sunnah sebelum subuh, sholat sunnah fajar, atau sholat fajar itu sendiri, sholat subuh itu sendiri? Dari mana itu bisa dibedakan? Dari adanya niat di dalam hati. Nah, kemudian yang kedua, membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Sama-sama mandi, sama-sama mandi. Nah, mana yang merupakan mandi junub atau mandi janabah, mana yang merupakan mandi hanya supaya seger badannya. Nah, terbedakan dengan adanya niat. Sama-sama mengguyur seluruh badan dengan air misalnya, seluruh badan diguyur dengan air. Karena dalam mandi junub itu ada dua. Ada mandi yang sekedar al-ijza, sekedar sah. Ada mandi yang mustahab, yang sempurna. Nah, mandi yang sekedar sah dalam mandi junub adalah bagaimana dia meratakan seluruh badannya itu dengan air, diiringi dengan niat. Jadi kalau dia sudah misalnya niat mandi junub, kemudian dia mandi di sungai, ya sudah sah. Atau dia hujan-hujanan, seluruh badannya terkena air, kemudian dia niat dalam hati, maka juga sudah sah yang demikian. Nah, ini dibedakan dengan adanya niat. Kemudian makna yang berikutnya, dan niat itu maksudnya adalah yang dituju. Dia sholat dua rakaat tadi, siapa yang dituju? Ini juga makna niat. Apakah Allah? Apakah selain Allah subhanahu wa ta'ala? Dia berangkat dari rumah ke masjid untuk sholat, siapa yang dia tuju? Apakah untuk Allah subhanahu wa ta'ala atau untuk selain Allah? Dia bangun madrasah, dia bangun masjid, dia bantu saudaranya, untuk siapa itu? Untuk Allah atau untuk yang lainnya? Nah, ini juga niat. Dan semuanya kita ikhlaskan itu semua untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk duduknya kita, hadirnya kita dalam majelis ta'lim, majelis ilmu di sini. Nah, apa tujuannya? Dan untuk siapa? Sama-sama duduk, sama-sama menyimak misalnya, tapi masing-masing akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Yang ini karena Allah, yang ini karena tetangga, yang ini karena gak enak sama temannya, yang ini, karena itu, karena ini misalnya. Masing-masing akan mendapatkannya. Maka senantiasa kita koreksi hati kita, niat kita, bahwasanya tidak ada yang kita lakukan tujuan dari ibadah yang kita kerjakan kecuali untuk mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami memohon maaf. Nah, sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan dari jamaah. Silakan, tafadhol. Tafadhol. Baik. Pertama, kaidah umum, taghyirun niyyah fi shalah. merubah niat di dalam sholat. Ada tiga kaidah terkait merubah niat di dalam sholat. Yang pertama, taghyiru mu'ayyan, taghyiru minal mu'ayyan ilal mu'ayyan la yasih. Merubah niat dari sholat yang tertentu kepada sholat yang tertentu lagi, ini tidak sah. Misalnya seseorang sholat asar 4 rakaat. Di rakaat yang pertama, di tengah-tengah rakaat pertama atau kedua atau ketiga, tiba-tiba dia ingat, loh, tadi saya kan belum duhur ya, di tengah sholat ini. Kemudian dia langsung merubah niatnya dalam hati, sudah, ini jadikan sholat duhur saja. Yang demikian tidak sah, batal sholatnya. Nah, kenapa? Karena sholat yang dia kerjakan itu namanya sholat mu'ayyan, sholat yang sudah tertentu. Nah, kemudian dia ingin rubah kepada sholat yang sudah tertentu pula, ini tidak sah. Yang kedua, taghyiru minal mu'ayyan ilal mutlaq, merubah niat dari sholat yang mu'ayyan, niat yang sudah tertentu, menjadi sholat sunnah mutlak, menjadi sholat yang mutlak. Ini yang diperbolehkan. Ini yang diperbolehkan. Nah, misalnya seperti kasus tadi itu, niat sholat asar. Nah, kemudian karena mungkin hujan gitu ya, tiba-tiba di rakaat pertama atau di pertengahan rakaat kedua hujan berhenti, terdengar suara adzan masjid. Nah, yang asalnya dia meniatkan sholat asar, dia rubah niatnya menjadi niat sholat sunnah mutlak. Nah, maka yang demikian sahih, la ba'sa, tidak mengapa. Yang demikian tidak mengapa. Sholatnya yang asalnya dia inginkan tadi 4 rakaat, dia jadi 2 rakaat, kan begitu? Nah, ini tidak mengapa. Contoh kasus lagi, seseorang datang ke masjid, misalnya. Ya hampir sama. Duh, ini masjid kok gak ada orangnya, ini sudah sholat apa belum? Dia gak tahu, misalnya sholat duhur. Sudah dia sholat duhur. Nah, di tengah-tengah rakaat pertama atau di rakaat kedua, ternyata jamaah baru datang ini, baru berdatangan, kemudian sudah mulai mau sholat duhur secara berjamaah. Dia rubah niatnya yang asalnya sholat duhur tadi menjadi sholat sunnah mutlak 2 rakaat. Selesai 2 rakaat dia salam, kemudian dia ikut berjamaah agar dapat jamaah. Maka yang demikian tidak mengapa. Kemudian kaidah yang ketiga adalah merubah niat minal mutlak ilal muayyan, merubah niat di dalam sholat dari sholat sunnah, ya, dari sholat yang sifatnya mutlak tidak ditentukan, pokoknya sholat sunnah aja, menuju kepada sholat yang ditentukan, sholat muayyan. Misalnya seseorang sholat malam atau sebelumnya, seseorang sholat sunnah, nah, mutlak. Nah, kemudian dia teringat, misalnya di siang hari atau di waktu duha dia sholat sunnah mutlak pokoknya. Habis dia berwudu sholat 2 rakaat, kan ada kan? Sholat sunnah yang dilakukan setelah berwudu 2 rakaat. Ini namanya sholat sunnah mutlak. Setelah berwudu dia sholat 2 rakaat. Di tengah-tengah rakaat pertama atau kedua dia teringat, tadi saya belum sholat sunnah sebelum subuh ya. Udah, ini saya niatkan untuk mengganti sholat sunnah qabliyal fajr tadi itu, sebelum subuh itu tadi. Maka yang demikian tidak sah. Nah, yang demikian tidak sah. Atau dia sholat malam. Jadi sholat sunnah mutlak itu maksudnya sholat sunnah yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu, selama tidak dilakukan di waktu-waktu yang terlarang. Entah di pagi hari, di siang hari, di malam hari. Nah, tapi yang lebih utama adalah di malam hari. Dia sholat malam misalnya, kan sholat mutlak, pokoknya sholat 2 rakaat, 2 rakaat, sholatul laili masna masna, kata Abdullah bin Umar. Taib, Kemudian di tengah rokaat yang pertama dia dengar adzan, oh ternyata subuh, adzan subuh. Sudah, ini aku jadikan sholat witir saja, tidak sah. Nah, kenapa? Asalnya dari sholat mutlak dia tentukan menjadi sholat witir. Sholat witir itu kan sholat muayyan, sholat yang telah ditentukan. Tidak boleh yang demikian. Nah, terus bagaimana? Ya sudah, Anda tidak mendapatkan witir. Nah, karena batas akhir witir itu adalah terbitnya fajar shadiq. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian. Satu lagi mungkin kalau ada. Fadhal. Misalkan sholat malam dia niatkan buat witir, tapi di pertengahan itu Dia. Nah, kalau dia sholat witir misalnya, kemudian di tengah-tengah rakaat terdengar azan subuh, apa yang harus dia lakukan? Lanjutkan, sempurnakan, dan dia mendapatkan witir insyaallah ta'ala. Nah, dia mendapatkan witir insyaallah ta'ala. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man adraka raka'atan faqad adraka shalah. Misalnya seseorang salat maghrib, contohnya misalnya orang yang pingsan atau orang yang koma atau wanita yang haid atau wanita yang nifas, kemudian orang yang pingsan dan koma tadi sadar, misalnya dia koma atau dia pingsan, sadar-sadarnya itu sudah jam 3 kurang seperempat misalnya. Sementara jam 3 kan sholat asar ya. Demikian. Begitu juga wanita haid atau wanita nifas, dia suci taruhlah jam 3 kurang seperempat. Seperempat jam yang ada dia pakai untuk mandi. Nah, kemudian setelah mandi sholat, baru sampai dapat 1 rakaat atau 2 rakaat misalnya, sudah terdengar adzan asar. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan menyempurnakan sholatnya, sholat duhur, menyempurnakan 4 rakaat, selesaikan. Walaupun sudah terdengar adzan asar. Nah, karena kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, man adraka rakaatan faqad adraka as-shalah. Barang siapa yang sudah mendapatkan 1 rakaat, maka dia telah mendapatkan sholat semuanya. Selesaikan. Nah, demikian. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mencatat pertemuan kita kali ini sebagai bentuk amalan saleh dan perberat amalan kebaikan kita nanti di hari akhir. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.